coket bareng-bareng bersama kehadiran Epos Star Music. Bersama denganmu gak sanggup lagi diriku bertahan ku hidup bersama denganmu walau sesungguhnya diriku kini teramat sayang padamu. Kompol. buat yang di depan panggung, Putra Linglung Tim, betul ya. Alhamdulillah, terima kasih.